الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وشجرة الملعونة شجرة الزقوم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Masih dalam penjelasan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi dengan ruh dan jasad beliau, bukan hanya ruh saja, bukan mimpi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Tidaklah kami menjadikan apa yang kau lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kecuali akan menjadi ujian bagi manusia, ujian keimanan. Berimankah mereka dengan apa dikatakan Nabi walaupun akal mereka tak sampai? Ibnu Abbas berkata, "Hiya ru'ya 'ainin." Inilah merupakan penglihatan dengan mata kepala. Uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usri bih. Yang diperlihatkan, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam dia diisrakan, diperjalankan. Wasyajaratul mal'unatu syajaratuz zaqum. Adapun firman Allah, wasyajaratul mal'unatu fil Quran, pohon yang terlaknat dialah pohon zaqum. Yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pohon zaqum adalah pohon yang tumbuh ya dalam api neraka. Inna syajaratuz zaqqumi ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zaqqum adalah pohon buahnya untuk para pendosa. Naam. Tsumma qala al-Hafidz Ibnu Katsir wa qala Allah Ta'ala: "Ma zaqal basar wa ma tagha." Wal basar min alati dzati la ruh. Wa aidan fa innahu sallallahu alaihi wasallam humila 'ala al-buraq. وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وركت الحفيظ بن كثير رحمه الله ketika menafsirkan ayat ما زاغ البصر وما طغى، tidaklah tersesat mata yang memandang, tidak pula melampaui batas. Kata beliau, al-basar, penglihatan adalah merupakan alat yang berhubungan dengan anggota tubuh manusia, bukan dengan ruh. Jadi ketika dikatakan mazaqal basar, mata Muhammad tidaklah menyimpang atau tidaklah keliru. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah anggota tubuh manusia, anggota badan, bukan anggota ruh. Demikian juga beliau di atas buruk di bawah. Buruk adalah tunggangan yang putih, yang bercahaya, berkilat, ya. Dan ini adalah merupakan bukti bahwasanya yang diperjalankan malam hari itu adalah tubuh Nabi SAW dan ruhnya. Karena yang namanya tunggangan adalah merupakan alat untuk anggota, alat untuk tubuh dan ruh, bukan untuk ruh. Ya, karena ruh tak butuh kendaraan. عندك الدرين يا والله أعلم. نعم. وقال الحافظ في الفتح: وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار والواردة، فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. الحافظ ابن حجر melanjutkan, telah terjadi perselisihan orang-orang terdahulu disebabkan karena banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang Isra Mi'raj ini. Sehingga sebagian mereka berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar kedua-duanya terjadi dalam satu malam. dalam keadaan Nabi SAW terjaga, bukan dengan mimpi, dengan jasad dan roh beliau setelah beliau ya dibangunkan dari tidurnya. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama, dari ulama-ulama ahlu hadis, ulama ahli fiqih, ulama ahlu kalam, dan alangkah banyaknya hadis-hadis yang berbicara seputar ini dan hadis-hadisnya sahih, maka tak layak untuk berpaling daripada hadis-hadis yang sahih ini, karena tidaklah akal rasio manusia menganggap hal ini mustahil sehingga perlu untuk ditakwilkan. Maka apa yang dikatakan Allah itu adalah merupakan hakikat, bukan majaz, bukan takwil. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Al-Isra' wal Mi'raj kana marratan wahidah. Wa idha hasala al-wuqufu 'ala al-majmu' al-ahadith sahihiha al-ahadith sahihiha wa hasanaha wa dha'ifiha yahsulu madmunu ma ittafaqat 'alayhi bin masra rasulillah sallallahu alaihi wasallam min makkah ila baitil maqdis wa annahu marratan wahida wa in ikhtalafat ibaratur ruwati fi adaihi أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على هدى فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأقرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. Jika dikumpulkan jalur-jalur periwayatan hadis-hadis tentang Isra Mi'raj ini, baik hadis yang sahih, baik yang hasan maupun yang dhaif, ya, jadi hadis itu ada yang sahih, di bawah sahih namanya hasan, dan di bawahnya lagi namanya dhaif. Adapun sahih dan hasan, kedua-duanya dapat dijadikan sebagai landasan hujjah dalam agama. Jadi kata beliau, manakala dikumpulkan hadis-hadis baik yang sahih, baik yang hasan, baik yang dhaif, maka dari keseluruhan hadis-hadis tersebut terwujudlah kesepakatan bahwasanya memang telah diisra'kan Rasulullah, diperjalankan Rasulullah SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan semua jalur-jalur yang dikumpulkan. Dan hal itu terjadi satu kali. Walaupun redaksi para perawi hadis itu berbeda-beda, ya, sebagian menambahkan tambahan-tambahan riwayat, sebagian berkurang, ya, yang namanya manusia mungkin saja karena hadisnya itu panjang, terkadang mereka keliru sedikit, ada yang menambahkan, ada yang kurang, ya. Dan barang siapa yang menjadikan setiap riwayat, ya, yang bertentangan dengan riwayat lain menjadi satu, maka dia akan menetapkan adanya Isra Mi'raj yang berkali-kali. Tentulah dia telah salah dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj terjadi sekali. Ya, maka dia ketika mengumpulkan hadis-hadis ini membuat kesimpulan lebih dari sekali peristiwa Isra Mi'raj adalah merupakan cara berpikir yang aneh, yang menyelisihi realita, ya, yang akan membuat dia tidak akan sampai kepada tujuan yang dicapai. Naam. Wa qad sarraha ba'duhum min al-mutaakhirin bi annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi marratan min Makkah ila Baitul Maqdis faqat, wa marratan min Makkah ila as-sama' faqat, wa marratan ila Baitul Maqdis wa minhu ila as-sama'. وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقلته الناس على تعدد وتكرار. Dan sebagian daripada orang-orang yang datang belakangan, mereka berpendapat peristiwa Isra Mi'raj Nabi itu terjadi, ya, bukan sekali, tapi diperjalankan oleh Allah sebagai Nabi-Nya yang mulia dari Mekah ke Baitul Maqdis sekali. kemudian dari Mekah ke langit sekali. Ya, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit sekali. Ini pendapat sebagian golongan yang datang belakangan, dan dia merasa bangga dengan riwayat ini. Dia merasa dapat menghilangkan segala macam bentuk kesulitan dalam memahami hadis-hadis yang kelihatannya kontroversial. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang jauh sekali dari kebenaran dan tak pernah ada sebelumnya dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau sekiranya Nabi berkali-kali peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dengan beliau, pasti dia beritahukan kepada umatnya, pastilah akan diriwayatkan hal tersebut berkali-kali pula. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة." Naam, Ibnu Qayyim mengatakan yang benar bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj terjadi sekali. Ya. Dan itu terjadi di Mekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai rasul. Naam. Qissatul Isra'i wal Mi'raj. Amma qissatul Isra'i wal Mi'raj faqad rawaha syaikhani fi sahihaihima kama rawaha ghairuhuma min a'immatil hadis wa ulama'i siyari. وسأفصل بهذه الحادثة وأجمع بين الروايات. نعم. Adapun peristiwa konkretnya peristiwa Isra dan Mi'raj telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab Sahih keduanya, juga diriwayatkan oleh yang lain-lain daripada ulama-ulama hadis dan ulama-ulama siar as-siar. Maksudnya ulama-ulama yang menceritakan biografi Nabi. Dan aku akan jelaskan secara rinci peristiwa ini, dan aku akan mengumpulkan riwayat-riwayat yang berserakan dalam bab ini. Naam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal anna Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qal anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailati usriya bih. قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آتي فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثغرة نهره إلى شئرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطسط من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حسي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه وكان مسرجا ملجما فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب عليه فقال له جبريل عليه السلام أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فارفض عرقا فركبته أي البراق حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu sahabat Nabi berkata bahwasanya Nabi pernah menceritakan kepada mereka peristiwa beliau diperjalankan di malam hari. Nabi bersabda, tatkala aku sedang tidur di Hatim. Dalam sebagian riwayat tidur di Hijr. Ya. Hijr adalah tempat yang ada dalam yang sekarang ada di hadapan Ka'bah. Setengah lingkaran itu Hijr. Ya. Jadi kata beliau, manakala aku sedang tidur di Hatim, Al-Hatim itu adalah Hijr sendiri, muttaji'an. Aku sedang dalam keadaan berbaring, ya, terlentang. Iz atani atin, tiba-tiba datang sesuatu kepadaku, yaitu Jibril alaihissalam. Faqadda, ya, maka dia memotong, ya. Faqadda qala wa sami'tu yaqul fashaqqa. Dalam versi lainnya, maka dia membelah, ma baina hadhihi ila hadhihi, antara tempat ini ke tempat ini. Faqultu lil jarudi wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi. Perawi di bawah sahabat bertanya kepada gurunya Al-Jarud yang meriwayatkan hadis ini, maksudnya apa? Qala min thughurati nahrihi, dari arah atas yang di atas leher, yang di atas dada, thaghrah, dari tempat ini, yang di bawah leher ini ada sedikit lubang, dari sini namanya thughrah, ya. Ila syi'ratihi, sampai ke arah kemaluan. Fastakhraja qalbi, maka dia Jibril mengeluarkan hatiku. Thumma utitu bitastin min zahabin, kemudian dibawakan ke hadapanku, ya, wadah yang terbuat dari emas. Mamlu'atin imanan, yang terpenuhi atau dipenuhi dengan iman. Faghasala qalbi, maka dia Jibril mencuci hatiku. Thumma husya, thumma u'ida, ya. Kemudian kembali direkatkan, ya, dan dikembalikan sebagaimana semula dijahit, ya, tapi entah bagaimana caranya, wallahu alam. Thumma utitu bidabbatin dunal baghli wa fawqal himari abyadha, kemudian dibawakan kepadaku kendaraan tunggangan. Dunal baghli wa fawqal himar, dia lebih tinggi daripada keledai, lebih besar daripada keledai, tapi di bawah bighal. Ya, al-baghlu adalah peranakan silang antara kuda dan keledai, namanya bighal. Al-bighal. Jadi kata beliau, lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bighal. Ya. Faqala lahu al-jarudu huwa al-buraqu ya Abu Hamzah. Perawi berkata, apakah maksudnya kendaraan itu yang namanya buraq? Ya. Wahai Abu Hamzah. Ya, al-buraq dia kata barqun, barqun kilat, karena cepatnya dibagikan kilat menyambar. Ya. Apakah maksudnya buruk ya Abu Hamzah? Berkata Anas, ya, yadha'u khatwahu inda aqsa tarfihi, yang dia begitu cepat meletakkan kakinya di sudut pandangan matanya, sepanjang mata memandang sampai disitulah kakinya. Wakana musrajan mulajjaman, dan dia ada di atasnya pelana, dan juga ada padanya kekangan yang mengekang, ada tali kekang. Falamma arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yarkabahu, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menungganginya, istas'aba alaihi, Nabi kesulitan. Faqala lahu Jibril alaihi salam, berkata Jibril alaihi salam kepada Buraq, Abi Muhammadin taf'alu hadza, bagaimana engkau lakukan hal ini kepada Muhammad, mengapa engkau persulit dia naik? Fama rakibaka ahadun akramu ala Allah minhu, tak pernah ada satu makhluk pun yang menunggangmu ini lebih mulia daripada makhluk ini. Ini menunjukkan buruk ini kendaraan para nabi, pernah dikendarai oleh nabi-nabi, tapi yang paling mulia mengendarainya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farfadha 'araqan, ya, maka mengalirlah atau keluarlah keringatnya. Farfadha 'araqan, maka mengalirlah keringatnya. Ya. Naam, farakibtuhu, maka aku pun menungganginya. Maksudnya buraq. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga tibalah aku di Baitul Maqdis. Ya. Kemudian farabattuhu bil halqati allati yarbitu biha al anbiya. Maka akhirnya kutambatkanlah buruk tersebut di satu tempat yang mana para nabi pun menambatkan di sana. Thumma dakhaltul masjida. Kemudian aku pun masuk ke masjid. Fasallaitu fihi rak'atain. Aku salat di sana 2 rakaat. Thumma kharajtu. Kemudian aku pun keluar. Naam. Al-ayatul lati ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Baitul Maqdis. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dhal mashahidi wa huwa fi tariqihi ila Baitul Maqdis minha. Naam. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada nabinya manakala dia berjalan ke Baitul Maqdis dari Mekah, Rasulullah banyak menyaksikan berbagai macam pemandangan di jalannya dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Di antaranya, na'am. Al-mashhadul awwalu. Rawal Imam Malik fil Muwatta'i an Yahya ibn Sa'id annahu qala usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ra'a ifritan min al-jinni yatlubuhu bisyu'latin min nar. Kullama iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fa qala lahu Jibril afala u'allimka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Amin. Faqala Jibril faqul a'udhu biwajhillahi al-karim wa bikalimatillahi tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil layli wan nahar wa min tawarikil layli wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Adapun yang pertama kali dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata manakala Rasulullah diperjalankan maka beliau melihat ifrit dari golongan bangsa jin yang mengejar Nabi SAW dengan api. Tiap kali Nabi menoleh, Rasulullah melihat dia. Maka berkatalah Jibril, maukah engkau kuajarkan kalimat-kalimat yang kau ucapkan? Jika kau ucapkan kalimat itu, akan padamlah api yang dia bawa dan dia akan tersungkur di atas wajahnya. Kata Rasulullah, ya. Maka Jibril mengajarkan Nabi doa, ucapkanlah a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia. Wa bi kalimatillahit tammati. Dan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang tak akan dapat melampauinya makhluk yang manapun juga, baik makhluk yang baik ataupun yang buruk. Min syarri ma yanzilu minas sama, berlindung daripada segala keburukan yang turun dari langit. Wa syarri ma ya'rju fiha, dan dari segala keburukan yang naik ke langit. Wa syarri ma dhara fil ard, dari segala keburukan yang disebar di bumi. Wa syarri ma yakhruju fiha, dan kejelekan apa yang keluar dari dalam bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, berlindung daripada fitnah malam dan siang. Dari wa min tawariqil laili wan nahar, dari segala kejadian buruk di siang maupun di malam hari. Illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman, kecuali kejadian yang baik yang datang wahai Allah Tuhan yang maha pemurah. Jadi yang pertama di Nabi adalah ifrit yang ingin membakar Nabi SAW. Ifrit adalah golongan daripada bangsa jin. Dalam Quran Allah memuat tentang ifrit pada kisah Sulaiman. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kata ifrit kepada Sulaiman, aku datangkan singgasana Balqis sebelum engkau bangun dari tempatmu. Tapi Allah telah tundukkan kepada Sulaiman bangsa jin. Naam. Al-mashhadu tsani. Wa rawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjal. Faqad rawa al-imamu Ahmad fi musnadihi bi sanadin sahihin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila baitil maqdisi thumma jaa min lailatihi fahaddathahum bi masirihi faqal wara'ad dajjala fi suratihi ru'ya aynin fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjal faqal ra'aituhu faylamaniyan akmara hijanan ihda 'ainaihi qa'imatun ka'annaha kawkabun durriyun كأن شعر رأسه أغصان شجرة. Adapun yang dilihat Nabi yang kedua adalah Dajjal. Rasulullah melihat Dajjal. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Mustadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah, manakala aku, berkata Ibnu Abbas, manakala Nabi diperjalankan ke Baitul Maqdis, ya, pada malam tersebut, maka Nabi menceritakan dengan perjalanan beliau. Di antaranya beliau berkata, ya, di antaranya yakni kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda atau Rasulullah berkata, wa ra'ad dajjala, ya, Nabi menceritakan dia melihat Dajjal, fi suratihi ru'ya ain, dalam bentuknya Nabi melihatnya dengan mata kepala. Ketika ditanya tentang Dajjal, kata Nabi, aku melihat dia adalah sosok yang bertubuh besar, yang putih, ya, begitu dahsyat putihnya. Salah satu matanya, ya, berada pada tempat yang benar. Yang satu lain matanya picak, ya. Matanya yang benar bagaikan kaukabun durriyun, bagaikan bintang yang terang. Adapun rambutnya bagaikan aghsanu syajaratin, ya, rambutnya itu bagaikan ranting-ranting pepohonan. Ya, rambut Dajjal yakni keriting, bersangatan keritingnya. Ini yang dilihat Nabi SAW. Naam. Al-Mashhadu Thalis. Rawal Baihaqi fi dalailihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala fi hadis al-Isra. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha huwa bi ajuzin ala janib at-tariq. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إذا أن بامرأة حاصرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت يا محمد أنظرني أسألك فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه يا جبريل قال سير يا محمد فصار ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول هلما يا محمد هلما هلما يا محمد فقال له جبريل سير يا محمد فسار ما شاء الله أن يسير حتى انتهى إلى بيت المقدس ثم قال له جبريل أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من أمور تلك العجوز وأما الذي أراد أن تميل إليه فذلك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه. Adapun yang dilihat Nabi yang ketiga, Ibnu Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dari Anas bin Malik dalam hadis Isra Mi'raj, maka Rasulullah pun berjalan. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan tua di pinggir jalan. Ya, tiba-tiba kata Nabi, aku berjumpa seorang perempuan yang terbuka lengannya, ya, terbuka lengannya, hasiratin andiraiha, ya, dan perempuan tersebut dengan segala macam perhiasan yang menghiasnya yang Allah ciptakan. Maka perempuan itu berkata, wahai Muhammad, tunggulah saya mau bertanya kepadamu, dan aku tidak melihat kepadanya, ya, dan aku pun tidak menyamperinya. Maka berkata Rasulullah, ya Jibril, ini siapa? Kata Jibril, jalan namanya Muhammad. Maka Rasulullah pun terus berjalan. Tiba-tiba ada yang menyeru Nabi SAW agar mendekati dia, agar yakni berhenti dari jalan tersebut. Dia berkata, wahai Muhammad, marilah kemari. Maka berkata Jibril, jalanlah terus wahai Muhammad. Maka Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya. Sampailah beliau di Baitul Maqdis. Kemudian bertanya Nabi kepada Jibril tentang apa yang dia lihat. Maka Jibril berkata, Ammal ajuzul lati ra'aita, adapun wanita tua yang kau lihat, ala janibit tariq, di pinggir jalan, falam yabqa minad dunya illa ma baqya min umri tilkal ajuz, itulah perumpamaan dunia yang telah tua, Ya, tidaklah bersisa daripada dunia ini kecuali hanya sedikit sekali, sebagaimana sedikitnya sisa daripada umur perempuan yang tua renta tersebut. Adapun yang menyerumu agar mendekatinya, maka dia adalah musuh Allah, itulah iblis yang ingin ya menggodamu. Naam. Al-mashhadu rabi. Wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Baitul Maqdis riha qabri mashitati ibnati Fir'aun. Faqad rawa al-Imam Ahmad fi musnadih wa Ibn Hibban fi sahihihi bi sanadin hasanin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha atat alayya rahihatun tayyibatun فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنات فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بين هي تمشط ابنات فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يدها فقالت بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبره بذلك قالت نعم أخبرته فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري فقالت نعم ربي وربك الله قال فأمر بنقرة من نحاس فأهميت ثم أمر بها أن تلقى هي أولادها أولادها هي وأولادها سن الله إليكم ثم أمر بها أن تلقى هي تلقى ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذاك لك علينا قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى صبي لها مرضع كأنها تقاعست من أجله قال يا أمي اقتحمي فقال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت قال ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة ابنات فرعون والشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام. Adapun yang dilihat Nabi yang keempat ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis, beliau mencium bau wangi harum dari kuburan Mashitati ibnati Fir'aun, dari kuburan dayang Fir'aun yang menyisir rambut putri Fir'aun. Dia mencium wanginya yang keluar dari kuburan Mashitah. Mashitah mana adalah yang senantiasa menghias, merias putri Fir'aun, menyisir rambutnya. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah, manakala aku diperjalankan di malam hari, maka aku mencium bau yang begitu harum. Aku bertanya Jibril, apa bau yang kucium ini? Kata Jibril, inilah bau dari dayang-dayang putri Fir'aun, dari kuburannya dan kuburan anak-anaknya. Aku bertanya, bagaimana kisahnya? Maka Jibril bertanya, tatkala dayang-dayang putri Fir'aun ini ya suatu hari menyisir, merias putri Fir'aun, tiba-tiba jatuhlah sisir dari tangannya dan dia pun berkata ketika mengambil sisir itu, bismillah, dengan nama Allah. Maka bertanyalah putri Fir'aun, siapa dia? Allah, apakah dia ayahku? Maka berkata Mashitah, dayang tersebut, tidak, dialah Tuhanku dan Tuhan ayahmu, dialah Allah. Maka berkata sang putri, ku beritahukan kepada orang tuaku? Ia berkata, silakan. Maka putri itu beritahukan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun memanggilnya dan bertanya, wahai fulana, apakah engkau punya Tuhan selainku? Dia berkata, ya, dialah Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Maka Fir'aun perintahkan akan didatangkan kuali besar yang terbuat dari tembaga, kemudian dipanaskan padanya minyak, kemudian diperintahkan agar wanita ini dan anak-anaknya semua dimasukkan ke dalam, ya. Kemudian berkatalah dayang-dayang Fir'aun ini kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku minta satu permintaan. Aku ingin nanti ketika aku mati, kumpulkan tulangku seluruhnya dan tulang anak-anakku satu tempat dalam pakaian, kemudian kuburkan kami bersamaan tulang-tulang tersebut. Kata Fir'aun, ya, kami janji akan melaksanakan apa yang kau inginkan. Maka dia diperintahkan untuk dicampakkan ke tempat tersebut. Maka dimulai daripada anak-anaknya satu demi satu, sampai anak yang terakhir, yang paling kecil, yang masih menyusu. Ya, tiba-tiba ketika melihat ibunya ini ragu-ragu untuk masuk karena kasihan kepada anaknya, berbicaralah anak tersebut secara spontan, padahal dia belum bisa berbicara karena masih bayi. Ya ibu, jangan ragu, teruskan, sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Akhirnya dia pun masuk ke dalam kuali itu. Berkata Ibnu Abbas, ada empat anak kecil yang berbicara di kala bayi. Yang pertama adalah putri atau putra dari Masyithah, anak dari tukang sisir Fir'aun ini. Yang kedua adalah anak bayi yang bersaksi pada peristiwa Nabi Yusuf ketika dikejar-kejar oleh wanita Al-Aziz. Yang ketiga adalah bayi pada kisah Juraij. Juraij ahli ibadah yang difitnah berzina dengan seorang pelacur, padahal dia tidak melakukan apapun. Sehingga lahirlah sang anak. Akhirnya dia pun disiksa, rumah ibadahnya dihancurkan. Kemudian dia panggil anak tersebut dan dia pencet perutnya. Dia bertanya, engkau anak siapa? Berkata sang bayi, aku anak si Fulan, salah seorang pengembala kambing yang selalu mengembala kambing dekat rumah ibadah Juraij. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah Isa bin Maryam alaihissalam. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih peristiwa Isra Mi'raj. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.